Jika yang lelaki mahasiswa, yang perempuan ya mahasiswi. Jika yang lelaki seniman, yang perempuan ya seniwati. Jika yang lelaki peragawan, yang perempuan ya pragawati. Jika yang lelaki karyawan, yang perempuan ya karyawati. Jika yang lelaki biarawan, yang perempuan ya biarawati. Jika yang lelaki wartawan, yang perempuan ya wartawati. Jika yang lelaki dramawan, yang perempuan ya dramawati. Jika yang lelaki dermawan, yang perempuan ya dermawati. Jika yang lelaki saudara, yang perempuan pasti saudari. Jika yang lelaki putra, yang perempuan pasti putri. Jika yang lelaki kawan, ayo, yang perempuan mungkin kawin. Tapi kalau kawan kawin, jangan ngintip. Kalau kawan kawin ya jangan ngintip. Boleh dong asal jangan ketahuan hansip. Sebab hansip kadang suka ikut ngintip. Oh,